Konsultasi Syariah. Hukum darah yang keluar sebelum melahirkan. Pertanyaan. Jika keluar cairan atau darah sebelum melahirkan, apakah masih wajib salat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apakah keluar cairan sebelum proses persalinan tetap wajib salat? Kewajiban salat dalam hal ini tergantung apakah dia mengalami nifas atau tidak. Jika dia mengalami nifas, tidak boleh sholat. Sebaliknya, jika tidak nifas, maka wajib sholat. Untuk mengetahui apakah darah yang keluar itu terhitung nifas atau tidak, kita simak penjelasan para ulama berikut ini. Ada dua cairan yang keluar menjelang proses persalinan. Pertama, cairan bening atau semua cairan selain darah. Wanita yang mengeluarkan cairan selain darah menjelang persalinan, seperti ketuban pecah atau rembes, tidak dihukumi sebagai nifas. Karena nifas bentuknya darah, sementara cairan ini bukan darah. Mengenai hukum cairan ini, para ulama menggolongkannya sebagai ifrozat atau keputihan, yaitu lendir yang umumnya bening, keluar dari organ reproduksi wanita selain madi dan mani. Para ulama menjelaskan hukum keputihan atau ifrozat sebagaimana rutubah atau lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum cairan bening yang keluar 3 hari sebelum lahiran disertai kontraksi. Apakah termasuk nifas? Jawaban beliau, ini bukan nifas, karena nifas bentuknya darah dan bukan cairan bening. Fatwa Nur al-Darb. Kedua, cairan darah. Apabila keluar darah sehari atau 2 hari sebelum persalinan, maka bisa dihukumi nifas jika disertai tanda-tanda lahiran, seperti kontraksi, pembukaan, atau rasa sakit. Dalam Kasyaf Al-Qana' dinyatakan, jika wanita melihat darah 3 hari atau kurang dari itu sebelum bayi lahir, disertai tanda kelahiran, seperti rasa sakit, maka statusnya nifas, sebagaimana darah yang keluar ketika persalinan. Kasyaf Al-Qana' Imam Ibnu Utsaimin memberikan batasan tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika persalinan atau 2 atau 3 hari sebelum persalinan disertai kontraksi. Sementara cairan bening bukan nifas. Fatwa Nur al-Darb. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, bisa kita simpulkan, cairan yang keluar ketika mendekati persalinan bisa terhitung sebagai nifas jika 1. Bentuknya darah dan bukan cairan bening. 2. Mendekati proses persalinan. Jika masih jauh dari proses persalinan, bukan nifas. 3. Disertai tanda-tanda melahirkan, seperti kontraksi, atau rasa sakit, atau pembukaan. Demikian, Allahu a'lam.